Mitra Bisnis, ada sebuah riset menarik ya. Di Amerika ada orang ditawari, kamu akan diberikan sebuah free dinner, makan malam yang gratis ya, di tempat yang super mewah. Katanya makan itu satu orang 1,5 juta ya, 2 orang 3 juta. Maka kamu dan pacarmu itu mendapat hadiah untuk free dinner di sebuah restoran Prancis yang super nikmat, dengan dikasih anggur yang sangat bagus, makanan yang super mewah, malam yang super romantis gitu ya. Pertanyaannya adalah, kamu mau malam ini, besok, minggu depan, atau 10 hari lagi, atau 2 bulan lagi, atau 3 minggu lagi? Kapan kamu maunya? Nah, ini menarik. Ternyata secara rata-rata orang mengharapkan kejadian itu seminggu atau 2 minggu lagi. Jadi bukan saat ini, bukan saat ini, bukan besok lusa, tapi dia mau minggu depan aja atau 10 hari lagi saja. Nah, ini menarik. Ternyata mereka yang dipaksakan untuk nanti malam ini aja atau besok aja, mereka berusaha untuk memperpanjang. Jangan sekarang, Pak. Saya sibuk dan lain-lain. Nanti 10 hari lagi atau seminggu lagi. Kenapa orang memperpanjang? Riset menunjukkan bahwa mimpi kita, keinginan kita, janji, mengharapkan masa depan kita. Aduh, 10 hari lagi aku bakal makan super mewah dengan pacarku. Romantis ya. Masa-masa mengharapkan seminggu atau 10 hari itu akan terasa nikmat pada jiwa kita. Ya. Ternyata pada saat makan, makannya memang enak, tapi ya gini aja. Gitu. Jadi dia mengharapkan waktu penantian akan sebuah kenikmatan. Ini ternyata akan menjadi sebuah kenikmatan juga. Gitu. Kenapa kalau orang ditanya, pengen liburan ya? Iya, nanti bulan depan aku liburan. Maka sebulan ini, masa di mana saya mengharapkan liburan itu, ternyata menjadi masa yang membahagiakan kita, yang membuat kita menjadi senang dan bisa menikmati. Ini juga yang terjadi ketika orang makan, nanti makanan yang enak saya taruh di samping dulu. Ternyata dia masih mengharapkan, nanti aku bakal makan yang enak, nanti aku bakal makan yang enak. Ternyata ketika kita mengharapkan sesuatu yang nikmat itu terjadi pada kita, secara tidak sadar ya, sensis kita itu sudah merasakan kenikmatan penantian itu. Ini sebuah riset yang menarik ya. Ternyata hanya manusia yang mampu merencanakan masa depannya, mengharapkan masa depannya, menginginkan masa depannya. Ini ternyata menjadi pendorong orang untuk selalu stay ketika dia merasa sumpek susah, karena dia bilang, nanti aku bakal bahagia pada akhir bulan karena gajiku akan naik karena aku bekerja lebih keras. Ternyata mengharapkan ini juga menimbulkan sebuah kenikmatan di dalam manusia. Mitra Bisnis, saya Tanah Di Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com. Terima kasih, sukses untuk Anda.